الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبون ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون عباد الله كنت جالس أمامكم لست أنا أستاذ ولا عالم إنما أنا طليب العلم لكن للأسف كما عرفتم ما مر مقال وكيل مكره أخاك لا بطل ولا شجع dan kita di sini mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an muttafaqun alaih khamsun haqqul muslim lil muslim wa infarada muslim fi sahihihi bi ziyadah wa idza istansahaka fansahlah dan di dalam riwayat Muslim yang ia bersendirian di dalamnya beliau menambahkan dengan lafaz wa idza istansahaka fansahlah asyahid apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah sehingga sebelum maghrib al-akh al-fadil mustaqim hafizahullah beliau meminta ana untuk memberikan kalimat berhubung al-ustaz Sufyan hafizahullah beliau tidak bisa hadir di majlis yang mulia ini maka saya dengan keterbatasan ilmu akan menyampaikan beberapa fawaid dari kitab Al-Allamah Syekh Abu Ibrahim Muhammad Ibn Wahab Al-Wasabi dalam kitab beliau yang ringkas tapi penuh dengan faedah yang beliau beri judul Fadlut Tasamuh Wassaf Wal'af Wakadmul Ghaid keutamaan seseorang berlapang dada memberi uzur memaafkan dan menahan amarah. Dan kitab-kitab yang seperti ini banyak beliau tulis, semisal dengan ini Hifdzul Lisan, Al-Khauf min Adzabil Qabr, Ad-Dalail min Tauhidillah. Dan guru kita Abu Abdullah Abdurrahman Al-Adni Hafizullah hampir pada setiap majalisnya memberikan nasihat untuk tulabul ilm mengambil fawaid dari kitab-kitab beliau Hafizullah Ta'ala karena terdapat pada diri beliau kekhususan hampir setiap kitab-kitabnya itu ditulis dengan ringkas tetapi penuh dengan dalil imma dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayuhal muslimuna ibadallah. Pertama yang ingin ana sampaikan kepada kita seluruhnya yang hadir di sini, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya keutamaan dari sisi Allah kita hingga pada malam yang mulia ini Allah pilih dari sekian banyak hamba-hambanya untuk duduk di majalisul ilm. Sebagaimana antum ketahui akan keutamaan majalisul ilm yang datang dari Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, al-ayah. Dan dalam hadis yang sangat banyak, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis Muawiyah muttafaqun alaih, may yuridil khaira yufaqihu fid din. Al-muhim, di saat banyak kaum muslimin Allah haramkan dari majalisul ilm, Allah pilih yang sedikit ini, dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majalisul ilm yang mubarakah ini. Dan ketahuilah, siapa yang tidak pandai bersyukur dengan perkara yang kecil, maka apakah mungkin dia bisa mensyukuri perkara yang besar? Sebagaimana hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan dalam Mustadrak Ad-Darimi yang dihasankan oleh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yashkuri al-qalila wa lam yashkuri al-kathira wa lam yashkuri an-nasa wa lam yashkuri Allah." Asyahid, tidak akan mungkin ia bisa mensyukuri perkara yang besar kalau dia tidak bisa bersyukur dengan perkara-perkara yang Allah berikan, walaupun itu kecil menurut zahir pandangan manusia. Dan siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, mungkinkah dia untuk bersyukur kepada Allah? Wattahadduthu an ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun wal ijtima'u rahmatun wal furqatu 'adzabun. Ketahuilah, sesungguhnya membicarakan nikmat Allah, alhamdulillah saya dimudahkan oleh Allah dari perkara ini, kita sampaikan kepada saudara kita sebab-sebabnya dengan penuh kebahagiaan, ini adalah tanda-tanda orang-orang yang bersyukur. Ya akhi, alhamdulillah dengan pertolongan, sebab pertolonganmu Allah mudahkan urusanku. Alhamdulillah kemarin saya mendapatkan nikmat. Alhamdulillah, dan seterusnya. Sebagaimana yang antum ketahui, tidaklah seseorang teranggap bersyukur kepada Allah apabila telah terpenuhi tiga syarat, yaitu ia mengucapkan dengan lisannya, ia meyakini dalam hatinya tidak ada yang memberikan nikmat ini kecuali hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ia gunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, bersatu itu adalah rahmat dan berpecah adalah azab. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, nikmat Allah sangatlah banyak dan tidak sanggup bagi kita untuk merunutnya satu persatu. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat di atas hidayah. Setelah seseorang mengenal al-Islam, dinul khalis, agama yang Ibrahim alaihissalam di atas agama ini, Musa, Isa, Harun, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beratas di atas agama ini. Sesungguhnya seseorang yang keluar di pagi hari kemudian ia pulang di petang hari, atau sebaliknya ia keluar di malam hari pulang di pagi harinya untuk mencari perbendaharaan dari perbendaharaan dunia, maka sadarilah sesungguhnya perbendaharaan yang mulia adalah ia mengenal al-Islam, ia kenal Islam dengan baik, ia duduk di majalisul ilm, kemudian dia amalkan, kemudian ia dakwahkan untuk istri dan anak-anaknya, tetangganya, dan ia bersabar di atasnya. Itu adalah perbendaharaan yang sesungguhnya. Maka sadarilah, di hari-hari fitnah, kama marrat al-fitan sabiqan wa qadiman. Seluruhnya itu tidak terlepas dari kejahilan kita. Seseorang yang aman dari fitnah adalah orang yang disibukkan dengan majalisul ilm. Dan seseorang bisa mengenali ini fitnah adalah orang-orang yang sibuk dengan majalisul ilm. Walaupun mereka mengatakan, saya menyibukkan perkara ini dengan rudud kalam fulan wa alan dalam rangka saya agar terhindar dari fitnah. Maka kita katakan, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kami, Khadir Abu Abdullah Al-Baidani, ketika beliau duduk di majelisnya Syekh Mubil rahmatullah alaih, beliau berkata, ya abnai as-salafiyin, ma marrat alaina al-fitan min fitnati Abil Hasan wa min fitan min qabli ma madat muddatil ayyam wal ashhur was sanawat. Telah berlalu bersama kita fitnah Abul Hasan dan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka ketahuilah, ini salah satu yang memicu adalah khudatha'i al-asnan min abna'i as-salafiyyin hadhil ayyam. Berbicaranya anak-anak muda, abna' dari kalangan ahlu sunnah sendiri. Yang kalau kita lihat, kita ukur, kita cermati, kita teliti, sungguh belum menduduki martabat yang demikian dia untuk menyampaikan kalam. Belum menduduki maqam yang maqamnya dia harus berbicara demikian. Masih banyak lagi ilmu usul yang harus ia pelajari. Qawaidul arba, usulus sittah, nawaqidul islam, lum'atul i'tiqad. Kalau seandainya itu sudah mereka selesaikan, masih ada lagi kitab-kitab lain di atas dari jenjang kitab-kitab tersebut agar mereka terjaga dari fitnah. Maka salah seorang penuntut ilmu ini berkata kepada Syekh Mukbil, walau marrah, maka belum menjawab, walau marrah, walau kanati sa'ah. Artinya apa? Jangan kalian melakukan rudud, walau marrah, walaupun sekali, walaupun satu jam saja, sebelum kalian tuntaskan pelajaran-pelajaran masail kalian. Kemudian, kalam ini kita bawakan kepada guru kita, Abul Abbas Yasin Hafizahullah Ta'ala. Apakah ada ihtimal larangan bagi thullabul ilm untuk membicarakan atau belajar kitab-kitab rudud? Maka beliau mengatakan dengan hikmah, tidak secara mutlak seseorang dilarang untuk mempelajari kitab rudud, dan tidak pula secara mutlak seseorang boleh berbicara dalam perkara rudud. Maka beliau berdalil dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, ketika melihat salah satu halqah yang di situ seseorang mengajak jamaahnya untuk bertakbir, maka bertakbir yang lainnya, bertahlil yang lainnya. Asy-syahid Abu Musa al-Ash'ari ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, maka beliau menjawab, qad ankartuhu, aku mengingkarinya. Akan tetapi ada perkara yang daqiq yang Abdullah bin Mas'ud lebih mengetahuinya, lebih faqih daripada Abu Musa al-Ash'ari. Maka ulama Ibn Rajab mengatakan di sini ada fikih di dalam berdakwah. Di dalam mengingkari kemungkaran itu ada dua keadaan. Ada di kalangan orang awam, ketika ia melihat itu kemungkaran, dia bisa ingkari. Misal seseorang berzina, ma'ruf perkaranya. Hatta orang awam mengetahui itu perkara yang haram, melanggar syariat Allah. Ima dengan lisan, ima dengan tangannya, ima dengan hatinya. Atau seseorang meninggalkan sholat, itu perkara yang wadih, dia ingkari. Hatta orang awam pun bisa mengingkarinya. Tetapi ada kemungkaran-kemungkaran yang samar bagi orang awam, bahkan tullabul ilm. Dan Allah hanya berikan basyirah ini kepada para ulama atau para murid-muridnya para ulama. Kemungkaran apakah ini? Yaitu kemungkaran yang di situ banyak dima'ul muslimin wa uradul muslimin direndahkan. Si fulan mencela si fulan, si fulan merudut si fulan. Ini adalah perkara yang dakik, ya akhi. Ini perkara yang sangat dalam, yang sangat sensitif, yang ulama menjaga perkara ini. Maka kita banyak mengambil faedah dari guru-guru kita. Dan ini termasuk daripada alamat nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an muttafaqun alaih, "Ataakum ahlul Yaman? Ataakum ahlul Yaman alyanu quluban wa asrahu afidatan? Al-fiqhu fiqhul Yaman wal hikmatu hikmatul Yaman." Akan datang kepada kalian penduduk Yaman yang mempunyai kelembutan hati adalah hatinya orang Yaman. Yang memiliki kelapangan dada tidak ada melainkan al-Yaman. Maka fikih itulah fikihnya Yaman dan hikmah itulah hikmatul Yaman. Muttafaqun alaih. Pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap fitnah yang berlalu bersama kita, bagaimana hati-hatinya para ulama, terkhusus ulama yang ada di negeri Yaman. Kama araftum wa kama sami'tum. Bahkan ketika fitnah hajuri, bagaimana bersabarnya ulama-ulama yang dituakan di negeri Yaman. Pernah mengunjungi di markis kita di Fiyus Syekh Abdul Aziz Al-Buraik, beliau pernah mengatakan sampai keluar kalamnya Syekh Robi beliau diam. Karena apa? Beliau menginginkan apa yang kita inginkan pada diri kita untuk sabat di atas hidayah, dan saya tidak menginginkan terjatuhnya Syekh Yahya sebagaimana kita tidak menginginkan diri kita terjatuh di atas kesesatan. Begitu pula ulama-ulama yang lain. Akan tetapi berlalulah kalam dari anak-anak mudanya dari kalangan salafiyin yang ini tidaklah memberikan jalan keluar, bahkan merusak keadaan. Al-muhim ayuhal muslimuna ibadallah, hendaklah kita di hari-hari yang Allah uji kita dengan fitnah sesama kaum muslimin, hendaklah kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Karena seseorang setiap kali berbicara, bersikap, itu seluruhnya akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum. Semua itu dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit dari kitab ini yang bisa kita sampaikan adalah hendaklah kita memahami perbedaan antara an-nasihah dengan ta'yir. Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullah alaih dalam kitab yang kecil, dan kita menyelesaikan bersama guru kita Abu Abdullah Bashar hafizahullah selama 2 bulan lebih kurang kutip yang kecil itu, dan kita banyak mengambil fawaid. Salah satu faedahnya adalah beliau membawakan satu hadis dari hadis Abdullah ibn Umar yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Albani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع هؤلاء فقالوا هم يرفعون حجرا يريدون أشدة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا أدلكم من هو أشد منه فقالوا بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب الذي يملك نفسه عند الغضب. Ketika Rasulullah berjalan di tengah kaum yang mereka mengangkat batu yang berat, kemudian Rasulullah bertanya kepada kaum yang lain, apa yang sedang mereka lakukan? Maka sebahagian dari mereka menjawab, tidaklah mereka menginginkan dengan pekerjaan mereka itu, melainkan ingin disebut mereka adalah orang yang kuat. Maka Rasulullah mengatakan, tidakkah kalian ingin aku jelaskan, aku sampaikan siapa yang lebih kuat daripada mereka, siapakah yang lebih kuat dari mereka? Maka sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, yaitu orang yang bisa menjaga dirinya ketika amarah telah menghampirinya, orang yang bisa mengendalikan marahnya ketika amarahnya memuncak, orang yang ketika bisa menahan hawa nafsunya ketika ujian itu datang. Maka dijelaskan oleh guru kita Abu Abdullah hafizahullah, tatkala seseorang memiliki satu masyakil, permasalahan di dalam perkara agama, maka hendaklah ia hati-hati. La yambagi lil muslim min amatihim wa rubbama min tullabil ilm ayatasarra'u wa ayatajarra'u ayatakallama min allan wa fulan. Maka tidak sepantasnya seorang muslim dari kalangan orang awamnya, bahkan lebih-lebih dari kalangan tullabul ilm, terburu-buru, tergesa-gesa untuk mengatakan bahkan menyebarkan perkataan fulan wa allan secara terbuka. Dan ini sering terjadi di kalangan thullabul ilm. Ketika guru kita Syekh Ahmad Abbas, beliau dahulu adalah pengawal Syekh Muqbil ketika di Damaskus, memberikan pelajaran yang berharga kepada kita di antara maghrib wal isya. Ketahuilah wahai anak-anakku, tidaklah kalian berselisih hari ini melainkan kalian telah membawa bibit-bibit perselisihan ketika di tempat-tempat di mana kalian menuntut ilmu. Nasihat yang baligh, nasihat yang sangat berharga. Dan ini kita jumpai ya ikhwan, permasalahan kecil, sendok makan misalnya, garam dapur misalnya, sandal misalnya, membekas. Bahkan sampai ke negerinya dibawa permasalahan yang kecil ini. Maka benarlah kata beliau, dan beliau nukil perkataan ini dari guru beliau rahmatullah alaih, maka siapakah yang selamat? Yang selamat adalah orang-orang yang jujur dengan ilmunya. Kemudian beliau menukil perkataan Az-Zahabi rahmatullah alaih, ma aktharu salihin wa ma aqallu as-sadiqin. Betapa banyak orang yang zahirnya beramal amalan salih, tetapi betapa sedikitnya orang yang jujur. Tidak akan meraih seseorang kejujuran di dalam amalannya melainkan orang yang ikhlas. Maka guru kita Abu Abdul Abbas Yasin hafizahullah membuat satu kitab yang sangat berharga dhammur riya wa ahlihi, dhammur riya wa ahlihi. Di dalam bab, satu bab dari kitab itu, dan beliau buka pelajaran ini, seseorang dibolehkan meninggalkan satu amalan yang mustahab apabila ia menyadari, meyakini ala ghalabatid dhan, dengan berbagai qarinah dan dari'ah dia akan terjatuh dalam perkara riya. Misalnya, seseorang hendak bersedekah, sedekah yang mustahab, bukan sedekah yang wajib. Dia mengetahui keadaan dirinya dan keadaan kaum muslimin. Di situ ma'ruf apabila seseorang bersedekah diumumkan namanya, imam di papan tulis atau yang lainnya. Maka ketika dia berpikir, kalau seandainya saya tidak bersedekah, saya menunda-nunda berbuat kebaikan, ini tercela. Tapi kalau saya tidak bersedekah, aturan di masjid ini harus ditulis nama saya. Kita dapati di beberapa masjid seperti itu. Kita di Sumatera, di Jambi tepatnya, kita dapati maksud pengurus itu baik, agar ada pembukuan sehingga diketahui oleh masyarakat umum. Ini maslahatnya menurut mereka. Dan mereka tidak mau menerima kalau tidak ditulis. Itu pun tidak mau ditulis dengan nama hamba Allah, harus ditulis dengan nama orang tersebut. Maka hatinya berkata-kata, saya tidak kuat rasanya. Karena hampir masyarakat kalau dia bersedekah disebut namanya fulan, masya Allah, jawad, dia dermawan dan sebagainya. Maka pada keadaan seperti ini, dengan ghalabatud dhon, dengan prasangka yang kuat, dia akan terjatuh dalam perkara riya. Maka beliau dengan banyak dalil, al-maqam laisal maqam, tidak pada tempatnya kita mentafsil. Asyahid adalah seseorang ketika ia ghalabatud dhon, dia akan terjatuh dalam perkara riya, dan syaratnya itu adalah amalan mustahab, maka boleh dia meninggalkannya, bukan amalan yang wajib. Dan ini yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab fatwanya, begitu pula muridnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahmatullah alaihima. Apa syahidnya kepada kaum muslimin tentang faedah ini? Hendaknya seseorang itu jujur ketika ia mendapatkan kenikmatan di atas Islam, terlebih kenikmatan ia diperkenalkan terhadap sunnah yang mulia ini. Barang siapa yang tidak jujur akan ilmu dan amalannya, maka dialah yang akan binasa. Walaupun seandainya ia mengatakan bersama saya fulan wa allan, atau bahkan ulama fulan wa allan, maka kejujuran itu hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tuzakku anfusakum innahu a'lamu biman ittaqa. Hanya Allah ta'ala yang mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Maka rahasia dari ayat yang mulia ini, semakin kokohlah tawakal seseorang ketika ia beramal tidak karena ingin dipuji oleh manusia, ketika ia beramal takut disikapi manusia, sehingga semakin kokohlah tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Syekhul Islam kita memaparkan ayat yang mulia ini, belum mengatakan di sini akan dijumpai mana orang yang ikhlas dan mana orang yang tidak ikhlas. Akan dijumpai orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur. Karena beramal karena selain Allah, atau ia beramal karena Allah. Maka Imam Ahmad ketika datang kepadanya Abu Bakar, salah seorang muridnya, ia mengatakan, "Wahai guruku, telah banyak datang pujian dari negeri Maghrib dan dari negeri Masyrik terhadap keilmuanmu." Maka apa kata Imam Ahmad? "Ya Abu Bakar, idza 'arafa ar-rajul nafsah fama yanfa'uhu madhun nas. Fa idza 'arafa ar-rajul nafsah fama yanfa'uhu madhun nas." Apabila seorang laki-laki, seseorang mengetahui kadar dirinya, apa maksud kadar dirinya? Dijelaskan oleh Syekh Bakar di dalam kitab Hilyatul Talibul Ilm, adalah orang yang memahami hakikat penciptaan dirinya. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu ia memegang dua perkara, sebagaimana perkataan Ibn Fudhal Ibn Iyad ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, yaitu akhlasuha wa aswabuha. Fama huwa akhlasuha wa ma huwa aswabuha? Faqal ma kana alaihi kitabullah wa ma kana alaihi sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itulah yang kita kenal dengan ikhlas dan mutaba'ah li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayuhal muslimun, ibadallah. Kemudian beliau membawakan hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad, idza istaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Rawahu Muslim. Maka perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, taubahnya seperti satu jasad. Apabila bahagian yang lain itu sakit, maka akan merasakan bahagian tubuh yang lainnya dengan demam dan bergadang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika faedah ini diberikan oleh guru kita, ketika kita belajar, maka salah satu faedah, hendaknya seseorang berhati-hati untuk menuduh saudaranya. Apalagi hukum di dalam peradilan, apabila seseorang yang disidang itu bara'atul dhimmah, ia berlepas diri dan tidak ada saksi dan tidak ada burhan, maka urusannya dia kepada Allah. Urusan orang yang menuduh dan urusan dia kepada Allah. Apalagi benar-benar ia memutarbalikkan fakta, berdusta, terlebih-lebih dengan kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perkaranya khatir, perkaranya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guru kita menjelaskan, hendaklah seseorang berhati-hati dalam perkara mengatakan seseorang begini dan begitu, dan seseorang bersama gurunya begini dan begitu, hingga jelas padanya suatu urusan itu ditimbang di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, dan berjalan bersamanya ulama yang memiliki kearifan, yang memiliki fan di bidang perkara tersebut. Kaum muslimin, ibadallah, barakallahu fikum. Ketika kita jumpai saudara kita terjatuh misalnya dari perkara-perkara maksiat, bukan perkara akidah, misalnya saudara kita, kita jumpai memotong jenggotnya, misal. Ketika seseorang tidak tegak hujah dalam dirinya untuk dirinya, ini adalah bala. Maka dikatakan oleh beliau hafizahullah, hujah yang dahulunya itu akan membela dirimu, maka kelak di akhirat hujah itu akan menghujahi dirimu. Yang sebelumnya hujjatun lana menjadi hujjatun alaikum. Ketika dia bersemangat, ia katakan dan ia sebarkan, si fulan, Abu fulan, begini-begini, kemudian dia melakukan begini-begitu. Dalam keadaan dia belum menasihatinya, belum ditegakkan hujah kepadanya, kemudian ia sebarkan. Atau yang kedua, kata guru kita hafizullah, sudah ditegakkan hujah, tetapi ia sengaja, ia ingin bermain-main dengan ayat dan hadis Rasulullah SAW. Tidak ada keikhlasan dalam hatinya untuk menolong saudaranya. Maka kata Ibnu Rajab, dikatakan dalam kitab yang ringkas itu, tidak cukup seseorang menolong saudaranya, melainkan ada keikhlasan. Apa yang ia tidak inginkan pada jasadnya dari perkara-perkara yang mudharat, begitu pula ia tidak menginginkan menimpa saudaranya. Ketika terjatuh, ia rangkul, ia raih tangannya dengan ikhlas. Maka di sini akan tampak siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak. Maka keadaan inilah kita kaum muslimin rahmatullah alaina wa alaikum jami'an, wa nas'alullah ayyuwaffiqana wa ayyuthabbitana wa iyyakum jami'an ala hadha الموقف والسنة agar kita berhati-hati di hari-hari di mana fitnah di mana-mana Allah uji kita dengannya. Maka selamatlah orang yang selamat dan binasalah orang yang binasa. Maka guru kita menasihatkan, siapa yang banyak berdiam, menjaga lisannya, menjaga kakinya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, di hari-hari fitnah itu akan selamat. Bukan berarti kita orang-orang yang alergi terhadap tahdzir, orang-orang yang menolak perkara rudud, akan tetapi perkara itu ditempatkan pada tempatnya. Sesuatu itu ditempatkan pada keadaannya. Dan ulama dalam perkara ini telah memiliki bahagian-bahagiannya, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan kita, istri dan anak-anak kita dan saudara-saudara kita diselamatkan dari fitnah, dan kita diwafatkan di atas sunnah dan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat kelak di surganya yang penuh kenikmatan, yaitu surga Firdaus. Wa idza sa'altum fas'al jannatal firdaus al-a'la. Mohon maaf atas segala kekhilafan dengan segala keterbatasan. Adapun al-haq itu datangnya dari sisi Allah, dan salah itu dari diri saya dan syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.